curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Pada kemutan ceritane Sun Gokong apa ora Kang? Sun Gokong kae sing nangaring negara Cina kae do ya. Eh kan cita-citane mien ki ya. Sun Gokong karo Biksu Tong kuwi kan diperintah nang kaki dewa kon ngambil kitab suci nangaring barat. Nah, setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali ke barat, akhirnya kitab sucine bisa ditemukna. Barang wis ditemukna nangaring daerah barat, ke langsung Biksu Tong karo Sun Gokong balik maning maring negeri timur. Nah ternyata nakana barang wis 10 tahun kaki dewa perintah maning kue kitab sucine kok dibalik na maring negeri barat. Jajal kayak apa yuk tiliki yuk ceritane. Tong kantong kanan ini dong. Apa kau mbak? Wah ini apa kepriwe? Nyung dewa nyung. Dari kang udah nyobek kantong kantong gantung apa kantong semen aja karpet dewa kayak jadi ngundang ngundang jajal ya. Oh kayak gue. Iya. Ya wis ke anu Biksu Tong ada nih. Kenyong kan dewa ke ya. Kenapa? Kemien gue tak pernah tanya nyong kon jukut kitab suci nari negara barat. Terus? Siki berhubung ke kitab suci ne Arab tinggo maning nang negara barat. Ketolong siki balak nang anak maning. Maksud dari kapa kok buat dewa? Aja sekarang berdefek lah. Nyong ke sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali. Karena negeri timur butuh negeri barat. Teng alas teng karangan siki ngatap pada dengklang. Awak ngatap pada cuplaken. Ketemu siluman pirang-pirang dalan barang wis gutul kabang ene melakon balik nama ning karepe iki siapa apa dewa dewa jos karo kabang jajal lah ke perintah ge lu pokoke priwe carane kudu kowe kitab sucine balik nama ning negara barat maning ana ge wa dewa kan nidipit jajal lah nyong kitu ni maju tua tenagane wis ora anak kon melakukan perjalanan maring barat maring nyong wis ora sanggup ya wis ora sanggup nyong wa dewa ge mulane dadi biksu ga aja mangas-mangas. Ilmu ini ditularakan maring menungsa diane. Kon berada di biksu, ajak kwekrok. Dada geran apa-apa, ngerak kwe wis mati dari anak serpek. Mungkaya kue dua ilmu dari biksu, tangan dewek. Wis sike ke baik, kwe ngulet wong, dadak na biksu. Kwe ngurus dadik, kwe kitab suci ini kon dibalik na nang biksu kwe mau. Oh kaya kwe ya? Kaya kwe, manut yang manut karo dewa. Ya bis, pokoknya Rika kwe ngurus wudil yang ngalur baik. Orang na denggok na babat pelotas, ngurus karep ya kudu, ngurus karep ya kudu. Malah gara nyala-nyalanan nyong, jaru-jaru dari biksu kwe kepenak apa? Ora, tantangannya pirang-pirang, pantangannya gua keh. Jadi orang sembarangan mau bisa dari biksu wat dewa. Mulanya gua nanti, mulanya diadakan segera pemilihan biksu, cepetan. Ayo Kang temenan ge akhirnya Biksu Tong manut bae karo mangane dewa. Diadakanlah pemilihan biksu yang akan bertugas mengembalikan kembali kitab suci ke negara barat. Digolet akhirnya ketemu 10 wong we cacahe sing arep dilantik, arep dilatih dadi biksu. Baiklah saudara-saudaraku yang tercinta, yang terhormat dan terselenggara. Kepada 10 calon-calon biksu yang akan menggantikan aku bayarna kitab suci maring negeri barat nganah. Salam sejahtera ya. Siki kowe-kowe pada wis pada kumpulan kene. Kabean ora siji-siji ada tek lantik dari biksu. Diharapkan mengko salah satu dari kalian bisa menggantikan tugas enyong balakna kitab suci maring negara barat. Paham ora paham? Kudu paham. Ke proyek mengembalikan kitab suci maring negara barat tesis sebulan maning. Bulan ngarep ge. Mulane winginane kok kan wis gembleng. Siki satu bulan terakhir kowe-kowe padha arep tek lantik, arep tek tes. Siapa sing kira-kira bisa jujukna kita suci maring negara barat? Baik, segera langsung saya buka uban ujian biksu akhir nasional. Ya, temenan ge. Ujian biksu akhir nasional alias uban dibuka kowe nang Biksu Tong. Waktunya kurana sebulan rok, langsung Biksu Tong mengajak 10 calon-calon biksu gue maring tempat sing sepi, sing adoh banget kang menungsa, nang alas kana. Dina pertama, kon pada ngebeli kayu. Dina keloro, kon pada latihan nimba. Dina ketendu, kon pada nyesre kipring. Dina kepapat, kon pada ngusungi brongkalan. Dina kelima, lah semoga seterusnya sampai ke dina ke-29. Nah, dina terakhir ye. tesnya mandan medeni. Jajal, tiliki kanyang apa yuk. Tes dina terakhir dalam ujian biksu akhir nasional alias Uban yang diadakan oleh biksu Tong. Oke, ya bisa niku dina. Kue-kue pada melu ujian biksu akhir nasional ya. Lihat sikit dina terakhir pelaksanaan ujian biksu akhir nasional. Ya soalnya ngesuk. Sapa basing kepiri langsung mangkat maring negara barat balik na kitab suci karo Sung Gokong karo Patke. Nah, tes terakhir ujian biksu akhir nasional gimana dan berat? Kue-kue pada ngukabehan kepada giliran melebu maring jero kamar waktunya 10 menit. Langkonan jero kamar kue anak apa don loro ayu-ayu banget padorak laben jajal nyong kepengen ngetes pertahanan hati kalian dari godaan-godaan wanita. Masalah sih jenane dadi biksu ora ude seneng karo wadon ora ude bojo bahkan kepengin datengan tok loro de ora ni duwe sifat sing kaya kowe mulane kowe-kowe padha sing arep tes jajal ketahanan kalian dari godaan-godaan wanita cantik bisa diandalkan apa ora. Siki berbaris, kena kliningan jumlahnya 10. Kliningan kia, engko nanyo ngarep pasang nang sleting katoke kowe. Angger wis engko mlebu maring ruangan untuk siji 10 menit nang anak, angger ngase kliningan ki mondi, grinding. Wah, kowe berarti ana sing bergerak di antara sela-sela sleting. Angger mondi berarti ya orang lulus dari biksu. Paham orang paham, kudu paham. Oke, yes. Langsung baik ya peserta pertama. Calon biksu dengan nomor punggung 1, maju. Cleaningannya sih dipasang lang sleting terus mlebu maring ruangan kae. Cepetan. Wah, Kang, yo temenan nggih, jan biksune udah ngetes jan anak-anak bae ya. Mengetes ketahanan para biksu daripada godaan-godaan wanita-wanita cantik. Dan temenan nggih, nang jero ruangan kowe pancen ya anak wong wadon loro jan yakin seksi-seksi banget. Ayo, irunge mancung, rambutnya dawa, kulitnya putih. Pokoke bocah jan manis banget temenan yakin. Kayane nggak dideleng Kang bodine ya tukang melu senam kayane lho, anu apik banget sih bodine sih. Dah, ternyata nang jero ruangan kue wong loro wong wadon kue ora klamben babat notas. Nah, dengan posisi-posisi yang sangat menantang. Lagi menantang apa? Ya, menantang apa? Apa menantang gelut, apa menantang bal-balan, apa menantang gaplean. Nah, pokoke menantang banget posisine wong wadon loro kue nang jero kamar. Lah ternyata ya Kang ya, calon biksu pertama gagal gue ya, barang bem lebu kok. Glining. calon biksu pertama gagal kayak ya. Kliningannya muni kayak berarti nasi bergerak kayak dibalik settingnya. Ayo selanjutnya peserta kedua. Lebu maring ruangan gue kliningannya dipasang di sini nang setting gue. Cepetan. Gak, gue mau peserta siji, peserta lorom lebu gagal maning. Telu, papat, lima, enam, pitu, walu gagal maning. Ngantek peserta kesanga, si gagal bae, si moni bae, cleaning-cleaning ya gue ya. Aduh, jangan ke biksunya bingung ya, biksu tongnya bingung ya. Aja-aja orang-orang sih ngantin nyong ya, ya. Aduh, kok nyong domain kaki dewa kayak gitu. Jajal, tiliki bae langsung yo. Oh, alangel temen apaan ini kayaknya iyalah. Dan kuru garing gue lati jitok. Sing siap menggantikan tugasnya nyong mengembalikan kitab suci meri negara barat. Beku angel temen. Wong 10 gane sangat gagal kabeh. Kepeng gane-gane sing nyong akhirnya makat dewek maring barat. Makat maning maring anak harusun bokong. Aduh, jan. Kibra keprive kayaknya ya. Wong ngulih pada menungsa kok. Jan, anggar maring wong wadun keton-ketonnya jan. Mender lo mata nangger baru wadon kaya kaya jan. Doh, doh lah, si keprime kaya ya, jan. Wong 10 gane sangat gagal kabeh dari si J ya bumbuan. Akhirnya yang dandanya nyoma kadewek lah. Tapi ya apalah ngapain jajan, bok. Si J kaya si terakhir kaya bisa sukses, bisa menggantikan tugasnya nyong jajan lah peserta ke 10. Yo peserta ke 10 maju cepetan. Aja dagdet kaya gue kaya semut. Maju kan ya? Kelilingannya dipasang lang sleting, melebu. Jelas orang lulus kowe lah. rong menit, telung menit, urung moni kue kelilingane kang. Peserta ke 10 mlebu maring kamar, ngantek 5 menit tetep urung moni bae. Akhire biksu tong ngirim SMS maring wong wadon loro kue, wong wadon penggoda, kon menggoda lebih hot lagi. Temenan ke, wong wadon lorone sing lagi pada orang lamben, dan posisinya lebih menantang lagi ke. Menantang banget pokoknya. Wah, ternyata gutul 5 menit. Tesi ora klining-klining bae ora muni bae. Pola akhire menit ke 10 ora muni bae metu. Wah, ke biksu tong seneng banget ke, alhamdulillah lulus. Bisa menggantikan tugasnya sih. Mari negara barat balik nak kitab. Wah, seneng banget ke. Wah, ke saking senengnya biksu tong. Kue bocah calon biksu sing lulus kue mau. Langsung dirangkul nang biksu tong. Jangan dirangkul kenceng banget. Anu saking senengnya sih. Malah ora kur dirangkul tok kang. Diambungi lah jana ya digadang-gadang. Dirangkul kenceng banget. Tapi pas lagi dirangkul diambungi nang biksu tonge. Ijing-ijing malah ana tragedi. Dulu-dulu ketening moni kelining aneh. Seh-seh. Kue homo ya. Oh pantes kedulian yang kerumung lanang. Karena mau padun barangnya 1,000 barang. Kalau pabrik ini orang bakal pengen gue ya. Karena homo gue ternyata kok pada bayi orang dudus gue. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.